Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, ikhwati wa akhawati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Di antara bekal yang sudah seharusnya kita kumpulkan untuk menghadapi hari akhir nanti, kematian dan seterusnya, adalah mendekatkan diri kepada Allah Jalla wa'ala bifi'lil fara'idhi, mendekatkan diri kepada Allah dengan melakukan perkara-perkara yang fardhu, yang Allah wajibkan. Naam. Minas salawatil khams, seperti salat lima waktu, waz zakah al mafruḍah, dan zakat yang wajib, was saum Ramadan, dan siam di bulan Ramadan, wa hajji baitillahil haram, dan menunaikan ibadah haji ke baitullahil haram. Naam. Dan perkara-perkara wajib yang lain. Karena sesungguhnya ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, perkara yang paling Allah cintai atas hambanya adalah mereka menunaikan apa yang Allah wajibkan atas mereka. Iya. Seperti disebutkan oleh Allah Jalla wa'ala dalam hadis Qudsi, Nabi meriwayatkan min Rabbihi, dari Rabbnya Azza wa Jal, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa ma taqarraba ilayya abdi bisyai'in ahabba ilayya mimma iftaradtuhu alaihi. Dan tidak ada amalan yang lebih aku cintai atas hambaku untuk mereka melakukannya. Tidak ada amalan yang lebih aku cintai atas hambaku untuk mereka mendekatkan diri kepadaku lebih daripada amalan yang wajib yang aku wajibkan atas mereka. Fal fara'id, maka perkara-perkara yang wajib itu hendaknya seorang hamba berusaha untuk terus menunaikannya, ya, karena ini adalah, ya, bekal yang paling Allah cintai atas seorang hamba. Ya. Ikhwatil kiram rahimani wa rahimakumullah. Ya. Terlebih salawatul khams, terlebih salat lima waktu. Naam. Yang ini, ya, adalah amalan yang pertama kali akan ditanya oleh Allah Jalla wa'ala nanti pada hari kiamat. Yang pertama kali dihisab, amalan yang pertama kali dilihat dan ditanya adalah mada? As-salah. Awalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-salah. Amalan yang pertama kali akan dihisab oleh Allah Jalla wa'ala dari hambanya adalah mada? As-salah. Naam. Yang pertama kali dihisab. Fa in saluhat, jika baik salat itu, saluha sa'iru amali, akan baik seluruh amalannya. Wa in fasadat, tetapi kalau rusak salat itu, fasuda sa'iru amali, maka akan rusak seluruh amalannya. Naam. Tentunya yang seperti ini ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, ya, sudah menjadi, ya, perkara yang penting untuk selalu mendapatkan perhatian. Kalau kita lihat Nabi alaihi salatu wassalam dalam bab ini, dalam bab apa? Salat lima waktu, kita dapatkan beliau adalah yang terbaik di dalam menunaikan kewajiban ini. Bahkan beliau ketika pertama kali mendapatkan perintah Allah untuk melakukan sholat sehari semalam 50 kali, beliau sudah tunduk, siap untuk melaksanakan itu. Yaitu ketika Mi'raj, ketika naik ke langit yang ketujuh, ketika Allah Jalla wa'ala ya, mengajak bicara langsung Nabi alaihi salatu wassalam, Allah wajibkan atas nabinya dan juga atas umat ini sholat sehari semalam berapa kali? 50 kali sehari semalam. Ketundukan beliau, kesiapan beliau ini menunjukkan ya, betapa semangatnya beliau untuk menyiapkan bekal menuju hari akhir dengan melaksanakan apa yang Allah wajibkan, sholat diantaranya. Tetapi kemudian Allah memberikan keringanan atas umat ini ya, sehingga dalam satu hari semalam kita hanya diwajibkan 5 kali sholat, subuh, zuhur, asr, maghrib, kemudian apa? Isya, 5 kali sehari semalam. Tetapi ya, kata Allah Jalla wa'ala, ini 5 dalam sehari, namun di sisi Allah masing-masing amalan dilipat gandakan menjadi berapa? 10, seperti 50 kali. Nabi alaihi salatu wasalam tidak pernah tidak sholat di masjid, selalu sholat di masjid. Dan ini termasuk kewajiban. Ya, beliau tidak pernah sholat di rumah, illa kecuali di saat-saat menjelang wafatnya apa? Beliau alaihi salatu wassalam ya, tidak mampu lagi beliau ke masjid ya, berat dan tidak mampu betul beliau ke masjid, baru beliau sholat di rumah. Naam. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, kesimpulannya ya, bekal yang paling penting untuk seorang menyiapkan ya, diri menghadapi hari akhir adalah perkara-perkara yang mana? Yang wajib, fariwah. Iya. Kemudian ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, setelah melakukan perkara-perkara yang wajib, kemudian seorang hamba berusaha memperbanyak melakukan perkara-perkara yang mana? Yang sunnah. Masih kelanjutan hadis tadi, hadis qudsi. Wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih wa basarahu alladhi yubsiru bih wa yadahu allati yabtishu biha wa rijlahu allati tamshi biha. Kata Allah Jalla wa'ala, dan tidaklah hambaku terus memperbanyak amalan-amalan sunnah setelah melakukan yang mana? Yang wajib. Setelah dia melakukan yang wajib, kemudian memperbanyak amalan-amalan yang sunnah, kecuali sungguh aku akan mencintainya. Dan kalau aku sudah mencintai hambaku, maka aku akan menjadi pendengarannya yang dengannya dia mendengar. Dan aku akan menjadi penglihatannya yang dengannya dia apa? Melihat. Dan aku akan menjadi tangannya yang dengannya dia memegang. Dan aku akan menjadi kakinya yang dengannya dia melangkah. Yakni Allah akan memberikan taufik kepadanya. Tidaklah matanya dia gunakan kecuali untuk apa yang Allah ridhai. Tidaklah tangannya memegang kecuali apa yang Allah ridhai. Tidaklah kakinya dia langkahkan kecuali menuju apa yang Allah ridhai, diberi taufik oleh Allah Jalla wa'ala. Naam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini bekal yang berikutnya, yaitu melaksanakan apa yang Allah wajibkan, kemudian setelah itu dia memperbanyak amalan-amalan yang mana? Yang sunnah. Bekal yang ketiga, ma'asyiral muslimin. Bekal yang ketiga, di antara bekal-bekal untuk seorang yang mempersiapkan diri menghadapi hari akhir adalah, bismillah, banyak beristighfar dan bertobat kepada Allah Jalla wa'ala. banyak bertobat, beristighfar kepada Allah Jalla wa'ala. Betapa bahagianya ketika seorang hamba menghadap Allah Jalla wa'ala dalam keadaan dosa-dosanya telah diampuni oleh Allah. Ya. Tidak ada di antara kita kecuali memiliki dosa yang sangat banyak. Kullu bani Adam khata. Setiap bani Adam banyak melakukan perbuatan dosa dan kesalahan. Wa khairul khata'ina tawwabin. Dan sebaik-baik orang-orang yang apa? Yang salah adalah orang-orang yang bertaubat kepada Allah. Wa khairul khata'ina tawwabun. Dan sebaik-baik orang yang berbuat salah adalah at-tawwabun, orang-orang yang apa? Ya, bertobat kepada Allah Jalla wa'ala. Lihatlah seorang pembunuh 100 jiwa, membunuh 100 jiwa yang kalau dia menghadap kepada Allah Jalla wa'ala dalam keadaan tidak bertobat, mada sayakun, apa yang akan terjadi? Tetapi orang ini yang sesungguhnya telah banyak berbuat dosa, ya, diberi taufik oleh Allah Jalla wa'ala, ya, untuk mengakhiri hidupnya dengan taubat kepada Allah Jalla wa'ala. Dia seorang muslim. Dia seorang yang mengucapkan kalimat La ilaha illallah. Dia seorang muslim, ya, tetapi banyak berbuat dosa. Diberi taufik oleh Allah Jalla wa'ala untuk bertaubat. Ya. Kisahnya cukup panjang. Kisah yang ma'rufah. Ya. Intinya setelah dia, ya, membunuh 100 jiwa, dia berjumpa dengan seorang yang alim, seorang yang apa? Berilmu. Kemudian menanyakan, ya, menanyakan kepada orang yang alim, saya telah membunuh 100 jiwa, apakah mungkin bagi saya untuk bertaubat? Ya. Kemudian orang yang alim ini mengatakan, apa yang akan menghalangi engkau dengan taubat kepada Allah? Yani Allah Jalla wa'ala At-Tawwabur Rahim, Al-Ghafur, Al-Ghaffar, Ghafirul Dhanbi. Allah subhanahu wa ta'ala adalah zat yang maha mengampuni mada? Dosa. At-Tawwab, zat yang menerima mada? Taubat hambanya. Maka bertobatlah orang ini. Dan Allah menerima taubatnya. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, kembali kepada tauladan kita, yaitu siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah telah mengampuni dosa-dosa beliau yang telah lalu dan akan datang. Waqad ghafarallahu dzanbahu, dosa beliau telah diampuni. Ya, ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhar, telah diampuni dosa-dosa yang telah lalu dan akan apa? Datang. Beliau maksum. Tapi bersamaan dengan itu beliau mencontohkan kepada kita, ya, mencontohkan kepada kita kasratul istighfar. Banyak apa? Istighfar. Wallahi demi Allah, ini bekal yang sangat besar. Yang hendaknya bab ini, pintu ini, ya, kita tempuh sebaik-baiknya. Ya. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, sungguh aku dalam sehari beristighfar lebih dari 70 kali. Dalam hadis yang lain, saya beristighfar 100 kali. Pernah suatu saat duduk di samping Nabi, kalau tidak salah sahabat Abdullah bin Umar ibn al-Khattab, duduk di samping Nabi, Nabi ternyata sedang beristighfar. Dihitung oleh Abdullah bin Umar, dihitung, beliau menghitung. Ini semangat para sahabat untuk mengerti. Ya, sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Ternyata Nabi mengucapkan istighfar ini 100 kali. Rabbi ighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Rabbi ighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Dalam sebagian riwayat, innaka antat tawwabul ghafur. Rabbi ighfirli, ya Allah ampunilah aku. Wa tub alayya, terimalah tobatku ya Allah. Innaka antat tawwabur rahim. Sesungguhnya engkau adalah zat yang namanya at-tawwab, zat yang maha menerima taubat. Ar-Rahim, zat yang maha penyayang. Itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kana yu'allimuna sayyidal istighfar. Dan adalah Nabi alaihi salatu wasallam mengajari kita sayyidul istighfar, yang disyariatkan untuk dibaca sobahan wa masa'a, di waktu pagi dan petang. Berarti sehari selalu dibaca pagi dan apa? Petang. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan ini bekal yang sangat besar. Apalagi kalau kita melihat faedahnya, pahalanya. Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan sayyidul istighfar adalah engkau mengucapkan Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata't a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa ant. Sayyidul istighfar, istighfar yang paling agung, sayyid yang paling terkemuka, diawali dengan ya pengagungan, sanjungan kepada Allah. Diawali dengan apa namanya? At-tauhid, mengingatkan tauhid. Ya, pengakuan seorang hamba akan rububiyah Allah, uluhiyah Allah dan asma wa sifatnya siapa? Allah. Allahumma anta rabbi, ya Allah engkau adalah Rabbku. Rububiyah. Engkau adalah yang menciptakan aku ya Allah. Engkau adalah zat yang menghidupi aku ya Allah. Engkau adalah zat yang mematikan aku ya Allah. Engkau zat yang memberikan aku rezeki ya Allah. Engkau adalah zat yang mengatur hidupku ya Allah dan alam semesta. Rabbul alamin. Allahumma anta rabbi. Pengakuan terhadap rububiyah siapa? Allah. Kemudian pengakuan uluhiyahnya Allah. La ilaha illa anta. Dan tidak ada ilah, tidak ada sesembahan yang hak untuk diibadai kecuali engkau ya Allah. Hanya engkau satu-satunya ilah yang hak. Hanya engkau ya Allah satu-satunya zat yang berhak untuk diibadai. Semua ibadah adalah milikmu ya Allah. Doa adalah milikmu. Ya. Sujud, rukuk adalah milikmu. Menyembelih dan semua ibadah adalah milikmu. Bertawakal hanya kepada engkau ya Allah. Beristi'anah hanya kepada engkau ya Allah. Beristi'adah minta perlindungan hanya juga kepada engkau. Semua ibadah hanya milikmu dan hak engkau ya Allah. La ilaha illa anta khalaqtani. Tayyib. Dan di sini juga mengandung pengakuan terhadap apa? Ya. Nama Allah subhanahu wa ta'ala asma wa sifat. Wa min asma'ihi. Dan di antara nama Allah adalah Ar-Rabb. Ya. Ar-Rabb adalah di antara nama Allah subhanahu wa ta'ala. Dan terus ya, disanjung Allah, dipuji Allah. Di akhir doa ya, ditutup dengan pengakuan atas semua dosa ya. Pengakuan atas semua dosa. Sebagaimana juga pengakuan atas semua nikmat. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya. Ya Allah, aku mengakui semua nikmatmu yang engkau berikan kepadaku. Agar seorang tidak ujub, agar seorang merasa dirinya itu betul-betul kecil dan lemah di hadapan Allah. Dia punya harta, dari mana hartanya? Dari Allah. Dia memiliki ilmu, dari mana ilmu itu? Dari Allah. Dia memiliki keluarga, anak, istri, dari mana itu semuanya? Minallah. Ya. Dia memiliki pekerjaan, dari mana itu? Dari Allah. Semuanya. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dzambi. Dan aku mengakui semua dosa-dosaku ya Allah. Semua dosa yang diingat atau yang tidak diingat, yang dilakukan dengan sadar atau tidak dengan sadar, yang besar atau yang kecil, yang dilakukan terang-terangan atau dengan tersembunyi, semua dosa. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli, maka ampuni aku ya Allah. Fa innahu la yaghfiru dzunuba illa ant. Sesungguhnya tidak ada yang bisa mengampuni dosa kecuali engkau ya Allah. Kalau engkau tidak mengampuni, siapa lagi yang akan mengampuni dosaku ya Allah? Ya. Betul-betul ya pengakuan ya kebutuhan seorang hamba kepada siapa? Allah akan ampunannya. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, barang siapa yang membaca sayyidul istighfar di waktu pagi, kemudian dia mati pada hari itu, maka dia masuk ke dalam apa? Jannah. Barang siapa yang membaca sayyidul istighfar di waktu sore hari dengan iman tentunya, meyakini apa yang dia ucapkan, kemudian dia mati di malam hari itu, dakhalal jannah, dia akan masuk ke dalam apa? Jannah. Ikhwatil kiram rahimahinu rahimakumullah. Demikian Nabi alaihi salatu wassalam ya, mengajarkan kita untuk banyak beristighfar. Bahkan ya, setelah melakukan sholat lima waktu, zikir yang pertama kali diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam adalah mada? Istighfar. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Ya. Nabi alaihi salatu wassalam tidak punya dosa. Yani diampuni oleh Allah, maksum. Tetapi Nabi mencontohkan demikian. Menunjukkan bahwasanya istighfar at-taubah adalah termasuk di antara bekal yang sangat apa? Yang sangat besar. Di antara doa istiftah, di antara doa istiftah yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam adalah memohon ampunan Allah. Ya. Allahu subhanahu wa ta'ala mengajarkan kepada nabinya untuk membaca doa ini. Allahumma ba'id baini wa baina khatayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma naqqini minal khataya kama yunaqqas thawbul abyadu minad danas. Allahumma ghsilni min khatayaya bisalji wal baradi wal ma'il barid. Demikian di antara lafaz doa istiftah. Ya. Coba lihat apa yang dibaca oleh Nabi ini. Ya. Allahumma ya Allah ba'id baini, jauhkanlah antara aku wa baina khatayaya dan dosa-dosaku. Ini Nabi yang mengatakan. Ya. Nabi yang mengatakan. Nah, kalau Nabi yang sudah diampuni saja mengatakan, lalu bagaimana dengan kita yang sudah jelas-jelas dosa itu banyak? Baik. Maka di antara yang disyariatkan adalah membaca doa ini. Ya Allah, jauhkanlah antara aku dan dosa-dosaku sebagaimana Engkau telah menjauhkan apa? Ya, timur dan apa? Dan barat. Ya Allah, cucilah ya dosa-dosaku. Ya. Dengan apa namanya? Atau dicuci sebersih-bersihnya sebagaimana dibersihkannya baju yang putih dari apa? Danas, ya, dari kotoran, ya. Dan cucilah aku ya Allah dari dosa-dosaku dengan salj, dengan salju, ya, dengan es, dengan air yang apa? Air yang dingin. Ya. Disebutkan oleh para ulama, ya, kenapa disebutkan dengan es dan juga apa namanya? Dengan air yang dingin. Qala ulama, para ulama mengatakan dosa itu memiliki hararah. Dosa itu memiliki apa namanya? Panas, ya. Dan yang membisik-bisiki dan mendorong seorang berdosa adalah siapa? Syaitan. Maka nasaba ya, sesuai dan tepat ketika memohon kepada Allah Jalla wa'ala untuk mencuci dosa-dosanya dengan air yang dingin. Ikhwatil kiram rahimani wa rahimakumullah. Ya. Ini diantara bekal yang hendaknya seorang mempersiapkan hari akhir dengan bekal-bekal itu. Dan sebagai penutup, ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah, ya tentunya tadi sudah kita sebutkan, ketika kita ingin mempersiapkan bekal, contoh siapa? Nabi alaihi salatu wassalam. Dan kita tidak akan mampu ya untuk mencontoh Nabi alaihi salatu wassalam seluruhnya. Namun saddidu wa qaribu ya, fattaqullaha mastata'tum. Sehingga bekal yang keempat yang perlu kita ingatkan adalah hendaknya kita bersemangat di dalam menuntut ilmu. Semangat di dalam apa? Menuntut ilmu Alkitab was sunnah. Karena dengan itu seorang akan mengerti jalan kebenaran. Seorang akan mengerti bagaimana Nabi alaihi salatu wasallam menyiapkan bekal menghadap Allah Jalla wa'ala. Iya. Oleh karena itu dalam hadis disebutkan ya betapa besarnya pengaruh apa? Menuntut ilmu untuk mengantarkan dia kepada jannah Allah Subhanahu wa taala. Rasul mengatakan, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu, ilmu apa yang dimaksud? Ilmu Alkitab, Al-Qur'an was sunnah, maka Allah akan mudahkan bagi dia jalan menuju apa? Jannah. Dan Nabi alaihi salatu wassalam sekali lagi sebaik-baik teladan dalam bab ini juga. Beliau diperintahkan oleh Allah untuk mohon tambahan ilmu. Wa qur rabbi zidni ilma. Dan katakanlah wahai Nabi, rabbi zidni ilma. Ya Allah, tambahkanlah untukku ilmu. Naam. Wabillahi taufik. Ini barangkali ikhwatil kiram, ya, beberapa bekal yang dicontohkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam untuk kita membawanya menghadap Allah Jalla wa'ala. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita semuanya untuk melakukan apa yang Allah ridai. Amin ya rabbal alamin.